saya. Yo, karena saya I love you full. I love you full Jati Baba. Yo. Kalau sih pun terang, ya bisa. tangannya yang meriah dong.